كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم علمنا علم التفسير اللهم علمنا علم التأويل يا رب العالمين يا علام الغيوب اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا علم التفسير يا رب العالمين kalau kalian didoakan kayak gitu amin kan Atum gak tahu kalau Atum lagi didoakan Amin kan Kalau misalnya dengar Nabi dikatakan Nabi SAW selawat Kalau misalnya ada yang berdoa Amin kan Terlebih mendoakan kita-kita semua juga Jangan bakhil Jangan bakhil Wassallallahu ala nabina Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Baik, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Izhar kita. Kita menuju ke ayat 38 dan 39 pada kajian ini. Ya, insyaallah ada berapa kosakata kira-kira? Ada 6 kosakata mungkin yang wajib untuk dihafal maknanya, benar-benar dipahami di dalam tafsir Al-Izhar ini. Al-Baqarah ayat 38 sampai 39 cuma 2 halaman setengah sekitarnya. Ya, insyaallah taala. Kita baca Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار Hum fiha khalidun Kami berkata, kami berfirman Ihbitu minha jami'a Turunlah kalian semua dari darinya, dari surga itu Semuanya jami'a Fa imma ya'tiyannakum Kemudian jika datang kepada kalian Minni hudan Dariku Itu petunjukku huda Kepada kalian Faman tabi'a hudaya Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka niscaya tidak akan ada kekhawatiran atasnya, khauf, rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan ayat-ayat kami, yakni kadzabu bi ayatina, fa ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Tapi insyaallah Al-Baqarah 38 sampai 39 kita akan membahasnya, dimulai dari kulnah bitu. Di sini kulna adalah fi'il, fi'il madhi mabniun ala sukun. Ya, karena dia bertemu dengan dhamir al-mutakallimin. Nah, nahnu, kami katakan, kami firmankan, kulna. Dan na di sini udah pernah kita kasih tahu, udah pernah kita beritahu. Na di sini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai raja di atas semua raja. Sebagaimana raja kadang kala mengatakan untuk dirinya kami, ya, untuk mengagungkan dirinya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, terlebih Allah Subhanahu wa taala memiliki pasukan-pasukannya. Maka kami katakan ihbitu minha jami'a. Setelah dua pekan lalu atau pekan kemarin atau sekitarnya, kita juga membahas ada ihbitu juga di ayat, ya, ayat ke 26 atau 36 ada wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kalau sekarang qulna ihbitu minha jami'a. Ya. Dua kali kita menghadapi ihbitu, yaitu fi'il amr di sini ihbitu. Habata yahbitu hubuton, artinya turun. Seperti nazala yanzilu nuzulan. Ihbitu, turunlah oleh kalian. Turunlah kalian minha. Dari mana? Darinya. Ha di sini kembali ke al-jannah, muannats. Baik. Kalau dalam penjelasan kata ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya dari surga ke bumi. Ketika dikatakan ihbitu, itu artinya inzilu, turunlah kalian. Turun. Kalau misalnya dikatakan turun, berarti dari atas ke bawah. Ya kan? Nah, di footnote kaum Mu'tazilah. Ya, sebenarnya hari ini insyaallah kita banyak membahas tentang Mu'tazilah yang berdekatan asalnya dengan Qadariyah. Juga kita akan membahas juga tentang Asy'ariyah, tapi tidak Asy'ariyahnya, membahas tentang Jabriyahnya. Di Fawaidul Fawaid nanti insyaallah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwasanya surga yang pernah ditempati Adam, ya, adalah sebuah taman pada dataran tinggi di bumi itu. Mu'tazilah berpendapat seperti itu. Bahwa ketika itu surga yang ditinggali oleh Adam alaihi salam, ya, itu adalah sebuah taman indah pada dataran tinggi di atas bumi. Jadi bukan di atas langit. Pendapat ini jelas batil dan tak perlu diikuti sebab sudah ada darinya qulna bitu minha jami'a. Ha? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah gitu. Dan turun di sini bukan maksud turun dari bumi ke bumi, bukan. Tapi dari surga, dan surga itu hakikat ada. Ya. Sebagaimana Mu'tazilah zaman sekarang atau lebih parah di Mu'tazilah seperti liberalisme, itu menganggap surga dan neraka itu hanyalah targhib dan tarhib. Neraka itu untuk surga untuk mentarhib orang untuk berbuat baik dan bisa jadi dongeng belaka. Sementara neraka adalah tarhib sebagai ancaman belaka, dongeng. Nah, itu kan orang-orang liberal dan semacamnya yang lebih buruk dari Mu'tazilah sebenarnya. Tapi penyakit asalnya dari Mu'tazilah itu mereka sebenarnya dalam kalbunya walaupun mengakui tapi juga mengingkari secara lisan akan keberadaan surga dan neraka. Disebabkan dua hal ini, surga dan neraka, itulah yang membuat manusia itu tidak bebas untuk berbuat. Ketika dinamakan liberal, artinya kan bebas, free, freedom. Dan Yahudi menginginkan freedom, ya kan? Jadi buat bebas, udah nggak usah mempercayai namanya surga dan neraka. Dan ketika surga dan neraka itu, nggak usah percaya itu. Juga kemudian jangan percaya barzakh, alam kubur. Ya, dan itu akarnya dari Mu'tazilah. Ya, kesombongan Mu'tazilah dan kekurang adaban, ketidakberadaban Mu'tazilah. Itu insyaallah nanti tentang qadar dan qadar itu nanti ada di Fawaidul Fawaid insyaallah taala. Jadi kaum Mu'tazilah berpendapat seperti itu. Pendapat ini jelas batil dan tidak perlu, bahkan tidak boleh diikuti. Sebab semua susunan kalimat Al-Quran yang menerangkan hal ini menunjukkan bahwa tempat tinggal Adam ketika itu adalah surga kenikmatan yang akan menjadi tempat tinggal bagi para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke surganya. Allahumma amin. Turunlah kalian semua ke surga, turunlah kalian semua dari bumi ke surga agar kalian hidup di bumi itu dengan kondisi saling bermusuhan sebagaimana di ayat sebelumnya. Wa qulna habitu ba'dukum, sebagian dari kalian li ba'din adu, sebagian kalian dengan sebagiannya bermusuhan. Ada penafsiran yaitu antara manusia dengan jin, yaitu syaitan dari jenis jin. Atau bisa juga ditafsirkan antara kalian ahlul haq dan ahlul batil itu saling bermusuhan. Dan ahlul batil berusaha agar para ahlul haq juga saling bermusuhan. Ya. 139. Yang saling bermusuhan di bumi adalah iblis beserta antek-anteknya, anak keturunannya dari jenis jin, dan dengan Adam beserta anak keturunannya dari manusia. Jadi ini asalnya berarti, kalau misalnya kita lihat, apakah semua jin itu pada asalnya itu iblis seperti iblis? Enggak. Ada jin muslim, maksudnya selain iblis ketika itu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas sendiri, Ibnu Abbas juga punya pendapat bahwasanya jin, dalam satu riwayat, jin itu juga asli malaikat. Tapi waktu itu kita bilang pendapat ini satu pendapat, kita mengambil pendapat yang bahwasanya jin adalah jin, malaikat malaikat, ya. Nah, di antara jin ada yang iblis, ya. Kemudian ada juga jin muslim selain iblis. Nah, jin muslim selain iblis. Nah, kemudian turun temurun iblis mempunyai antek dan jin muslim pun mempunyai anak-anak beranak pinak. Nah, yang muslim yang masih bertauhid dan sebagainya itu juga musuhan dengan antek-antek iblis. Kemudian lahirlah manusia, kemudian ada manusia juga. Manusia asalnya Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Nah, yang seperti itu, manusia asalnya apa? Kembali kepada fitrah. Tidak seperti iblis. Bahkan iblis dulunya bukanlah seperti itu sebenarnya. Ya kan? Iblis baru seperti itu ketika mulai rasa hasad dan semacamnya. Nah, kemudian manusia turun temurun. Asalnya antek iblis itu semua ada, antek iblis adalah musuh dan mereka semua adalah syaitan. Itulah musuh untuk semua golongan dari manusia maupun jin muslim. Aslinya begitu. Asalnya manusia itu siapa? Adam alaihissalam. Asalnya manusia itu fitrah. Nah, kemudian syaitan yang memusuhinya, ya kan? Dari jenis jin. Nah, syaitan dari jenis jin ingin menjadikan manusia seperti mereka untuk menjadi syaitan juga untuk menemaninya. Walaupun nanti di akhirat apa katanya? Apa kata syaitan? Ada yang tahu? Qalu inni bari. Ini bari umin. Inni akhafullah rabbal alamin. Itu kata syaitan itu. Ketika udah disekak, udah enggak bisa lagi, enggak mau mana. Di akhirat nanti ini bari umin. Berlepas diri dari engkau. Padahal di dunia sama dunia itu menjadi korinnya, menggoda-goda dan semacamnya. Inni akhafullah rabbal alamin. Tapi enggak berguna. Nah, makanya habis itu apa? Fakana akibatahuma. Fakana akibatuhuma annahuma finnar. Ya kan? Habis itu akibatnya dua-duanya, manusianya syaitan dari jenis manusia itu dan juga korinnya dari jin, syaitan dari jenis jin, itu udah finnar. Nah, jadi itu pemetaannya seperti itu, bermusuhan di sini iblis beserta anak keturunannya dan Adam beserta anak keturunannya dan juga jin yang masih muslim beserta anak keturunannya itu bermusuhan dengan iblis asalnya begitu. Dan keturunan iblis itu menggoda manusia dan siapapun yang baik, mulai dari sejak, bahkan sejak lahir. Bahkan sebelum sejak lahir sebagian mengincar mungkin, seperti leak-leak itu, mengincar bayi kadang-kadang, mengkonsumsi bayi. Ada gak? Ada seperti itu, sebagai sacrifice dan semacamnya kan. Kalau misalnya minta bayi untuk supaya penghambaan terhadap jin, jinnya minta bayi, kemudian dicolong bayinya karena gak terjaga dari zikir. Bisa itu bisa. Itu bukan, walaupun sekarang jarang, gak pernah terjadi, tapi itu bisa terjadi. Ya, makanya minta perlindungan dari Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saling berpusat di bumi adalah iblis beserta anak keturunannya dengan Adam beserta anak keturunannya. Ketentuan tersebut ditetapkan sebelum keduanya memiliki anak keturunan. Udah ada takdirnya. Udah ada takdirnya. Maka terjadilah hal itu seperti yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa permusuhan tersebut terjadi dengan begitu dahsyat di antara mereka. Inna syaitana lakum aduun. Ya kan? Fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian, yaitu bagi kita, adalah musuh, maka jadikan dia itu musuh. Baik itu syaitan dari jenis jin ataupun manusia yang telah terpengaruh oleh syaitan, asalnya adalah musuh dari kaum muslimin dan mereka pun memusuhi kaum muslimin. Ya. Bahkan misalnya jika seseorang dalam dirinya ada syaitan memelihara sesuatu, memakai susuk dan semacamnya, ketika bertemu dengan orang yang soleh, orang yang berilmu dan semacam itu, dia tahu itu orang soleh, akan membenci dengan sendirinya punya susuk, kemudian atau memakai cincin yang di dalamnya ada sesuatu. Itu dengan sendirinya udah danger, itu udah ada. Ada dengan sendirinya. Baik orang alim yang berilmu atau orang yang baik lah, orang baik. Bukan baik karena baik sosial saja, tapi enggak. Orang yang memang berilmu dan bertakwa pada Allah, atau perukiah misalnya, yang udah pernah merukiah itu ada. Ada sinyal-sinyal, padahal perukiah itu enggak menyadarinya. Tapi syaitan itu menyadarinya, dan orang itu tiba-tiba membenci. Tanpa sebab. Ya. Itu karena apa? Benar-benar Allah capkan permusuhan antara syaitan dengan orang-orang beriman. Benar-benar itu. Sesuatu yang maknawi yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri kadang-kadang. Ya, seperti itu. Qulna masih qulna bihatu minha jami'ah. Coba kita lihat di Al-Qurtubi sini. Dikatakan oleh Al-Qurtubi, untuk memahami qulna bihatu di sini ada 3 tafsiran. Kenapa kok di sini? Kenapa di sini qulna ihbitu? Di sini dikatakan 2 kali. Setelah sebelumnya qul nahbitu waqu wa qul nahbitu ba'du kun ibadina, lalu sekarang qul nahbitu minha jami'a. Kenapa 2 kali? Kenapa ditakrar? Kenapa ditakrir? Kenapa diulang? Pertama, ada yang mengatakan karoral amru ala jihati taghlizi wa ta'kidi, yaitu al amr, perintah di sini, ihbitu kan fi'il amr, perintah. Perintah turun itu, turunlah kalian, itu diulang demi taghliz. Taklif itu apa? Pengerasan dan juga takkid, penguatan akan turunnya. Turunlah. Ya, seperti kama taqulu lirajul kum. Seperti seseorang berkata kepada seseorang kum. Gitu. Bangun. Ya kan? Kalau misalnya bilang bangun, itu aja enggak cukup. Tapi kalau diulang bangun. Ya. Nah, itu ya. Kemudian ada yang kedua, para ulama mengatakan karrarul amra lima allaqa bi kulli amrin min huma hukman ghayra hukmil awal fa allaqa bil awwali al adawah wa bil tsani ityanil huda. Intinya adalah pengulangan perintah ini karena disebabkan penghukuman yang berbeda. Coba kalau misalnya kita perhatikan penghukuman yang pertama apa? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Apa di sini syarat? Intinya apa? Menggambarkan apa nanti akan terjadi? Permusuhan. Itulah hukum kauniyahnya nanti. Ya, itu hukum kauniyahnya, hukum alamnya nanti. Permusuhan. Jadi itu yang pertama, waqulna ba'dukum li ba'din adu. Itu berarti hukum kauniyahnya permusuhan. Kemudian yang sekarang قلنا اهبطوا منها جميعا. Setelahnya, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Ada tentang petunjuk. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syariat nanti. Berarti yang pertama tadi qulna bitu minha qulna wa qulna bitu ba'dukum ibn adu, itu berkaitan dengan hukum kauni. Insyaallah nanti faidul faid kita belajar itu. Ini tentang tauhid mendalam ini. Ini tentang ilmu akidah. Kemudian yang kedua qulna bitu minha jami'a fa imayatinakum minni hudan. Itu nanti berkaitan dengan hukum syar'i. Ya, berkaitan dengan hukum syar'i. Ya, itu ingat-ingat. Jadi hukum itu ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Itu salah satu pendapat. Mengapa diulang? Ihbitu di sini ulang. Kemudian yang pendapat ketiga. Al-hubut al-awwal minal jannah ila sama. Apa artinya? Al-hubut yang pertama dari surga ke, jangan bilang ke neraka, enggak, ke langit. Ya. Maksudnya langit ad-dunya sama ad-dunya, langit. Wasani yang kedua, kullah bitu minha jami'a fa ima yatinakum minni hudan, itu adalah minas sama ilal ard. Ya, yang pertama ihbitu, yang pertama perintah untuk turun dari surga ke langit, kemudian yang kedua dari langit ke bumi. Itu salah satu pendapat juga. Jadi ada tiga pendapat. Jadi ada tiga pendapat tentang hal ini dan tidak ada yang kita salahkan begitu saja. Wallahu a'lam. Tapi intinya adalah kita cukup mempercayai ihbitu minha jami'a, yaitu turun dah, selesai. Yang penting turun dah. Tidak perlu mengorek-ngorek lebih dalam juga tidak masalah. Karena yang terpenting dari tafsir itulah kita mengetahui maknanya, udah cukup. Cukup. Kalau misalnya mau lebih mendalam, alhamdulillah antum bisa mengambil semua pendapat ini, mengkolaborasikannya, tapi cukupkan pada yang terpenting adalah antum mengetahui ihbitu artinya apa tadi? Turun. Oke. Okay. Qulna bitu minha jami'a. Baik. Jami'a menunjukkan hal. Baik, sekarang ihbitu adalah kosakata yang wajib untuk dihafal. Dari kata habata yahbitu hubutan. Habitun mahbutun ihbitu. Ya. Ini kosakata yang cukup gharib. Cukup asing, jadi wajib untuk kita hafalkan. Ya. Supaya nanti membaca enggak seperti anak kecil membaca tanpa mengerti apa-apa. Ya. Minha dari surga jami'a, semuanya, kalian semua. Dalam riwayat qulna bitu minha jami'a juga dalam riwayat Ibnu Abbas dan salaf lainnya, dia minha jami'a itu termasuk diantaranya Adam alaihi salam, Hawa alaihi salam, Iblis laknatullahi alaihi. Kemudian al-hayyah. Apa arti al-hayyah? Itu al-hayat. Ular. Jadi salaf itu juga mengenal adanya ular ketika itu yang juga penggoda. Nah, wallahu a'lam, mana enggak tahu ceritanya, tapi di Bible juga seperti itu. Wallahu a'lam, ini belum bisa dijabarkan lebih lanjut, tapi dalam At-Tabari itu riwayat salaf tentang ini banyak. Ular termasuk yang diturunkan dari surga. Wallahu a'lam. Ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Paham ini 140, coba lihat. Imma, fa di sini kita tahu artinya maka atau jika. Ya maka. Imma, imma asalnya dari kata in dan ma. Kemudian dileburkan nun ke mim seperti apa namanya? Digunakan ya menjadi tasydid imma bacanya, bukan inma, imma bacanya. Imma berasal dari in dan ma. Nah, in ini adalah in syartiyah. Syartiyah itu seperti jika begini maka begitu, jika begitu maka begitu. Jika itu seperti in. In itu adalah jika. Ya. Lalu dimasukkan kepadanya ma zaidah, tambahan. yang menunjukkan takkid, penguatan. Ya. Jadi imma itu asalnya dari in dan ma. In ini namanya in syartiyah, mensyaratkan, artinya jika. Kemudian ditambah dengan ma. Ma. Artinya di sini ma itu penguatan, penguatan kalimat. Ya. Ma ini tambahan. Kalau misalnya cukup fa in ya'tiyannakum, itu bisa. Enggak masalah, fa in ya'tiyannakum, fa in ya'tiyannakum, jelas secara bahasa enggak masalah. Tapi kalau misalnya mau lebih ditekankan fa in ma, fa imma ya'tiyannakum, ditambahin ma. Ya, dan penekanan ma itu menunjukkan penekanan terhadap apa yang akan terjadi. Kemudian ditekankan lagi dengan nun ta'kid dalam fi'il mudhari' setelah imma apa? Ya'tiyannakum. Coba di sini ada ya'tiyanna, inna, nun di sini double. Ia menunjukkan ta'kid yang saqil, yang berat. Berarti benar-benar penguatan. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar nanti akan Allah berikan huda. Nanti huda ada tafsiran sendiri. Tapi jadi itu maknanya imma. Dari kata fa imma ya'tiyanakum yang sebelumnya kita melalui begitu saja kalau baca Al-Baqarah, apalagi kalau Ramadan target besar-besaran khatam fa imma ya'tiyanakum, fa imma ya'tiyanakum min hudan fama tabi'u hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, udah gitu. Sampai khatam kayak gitu ya. Enggak ada maknanya dia baca Quran. Seperti baca Quran atau lebih buruk dari baca Quran. Fa imma itu udah ada 3 kata. Ya. Dan ketiga-tiganya itu menunjukkan komposisi yang bagus, yang ada maknanya, enggak sia-sia sama sekali. Enggak ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu huruf pun dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan berpahala semuanya. Fa imma ya'tiyannakum. Lalu huruf nun pada in itu digabungkan dengan ma, maka dibaca menjadi imma. Jika datang petunjuk dari Tuhan kalian, Rabb kalian. Yang dimaksud petunjuk ini adalah hukum syariat yang termuat dalam Alkitab dan dijelaskan oleh para rasul. Baik, berarti ada tafsiran fa imma ya'tiyannakum, maka jika benar-benar nanti akan datang, apa yang datang? Minni, dariku. Minni, dariku. Min dan ya di sini untuk dhamir mutakallim. Dariku. Benar-benar akan datang dariku nanti. Jika benar-benar datang dariku, apa? Huda. Huda dengan nakirah. Yang ada maknanya, tafsirannya ada yang mengatakan maknanya adalah kitabullah. Itu yang pertama. Yang keduanya maknanya adalah taufiq. Ya, petunjuk. Tapi petunjuk yang bersifat taufiq. Ya. Kemudian ada yang mengatakan huda di sini artinya adalah para rasul. Para rasul di sini, rasul. Ya, itu yang ketiga. So, tadi yang pertama apa? Kitab Allah Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lain. Kemudian yang kedua taufik, petunjuk. Yang ketiga para rasul. Dan para rasul di sini bisa merupakan malaikat, bisa merupakan manusia. Karena Jibril alaihissalam itu Rasulullah, ya kan? Kepada manusia. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lainnya itu semua, yaitu para rasul, adalah Rasulullah kepada manusia dari jenis manusia. Maka dikatakan oleh Syekh Abu Bakar, jika datang petunjuk dari Tuhan kalian, ayat ini maksud petunjuk ini apa? Hukum syar'i, taufik, yang termuat dalam Alkitab dan dijelaskan oleh para rasul. Jadi beliau rahimahullah menggabungkan antara ketiga pendapat ini. Ya. Maka jika nanti benar-benar datang, ini menunjukkan bahwasanya sejak zaman Adam alaihi salam sudah dikabarkan bahwa akan datang nanti huda, kitabullah dan para rasul. Udah. Dan sebelum itu udah tercatat. Siapa yang akan datang, namanya siapa, udah semuanya udah. Iya. Taif aima ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya. Di sini tadi jika datang itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan jawabu syarat, ya enggak? Seperti misalnya, jika datang tukang somai, maka ya, jika kamu lapar ambillah, jika kamu tiba lapar cuekin. Nah, itu tadi bilang jika tukang somai datang itu syarat. Itu syaratnya. Jawabannya adalah ya kalau misalnya kamu lapar ambillah, kalau misalnya kamu enggak ya cuekin. Nah, itu jawaban syarat terhadap syarat ini. Dan di dalam dua jawaban syarat ini masing-masing adalah syarat dan jawaban syaratnya. Faham enggak? Terlalu susah sama maminya? Yang satu aja. Enggak ada jawab syarat dua, ada jawab syarat tiga. Karena itu yang akan terjadi di ayat ini nanti. Walladzina kafaru bi ayati walladzina kafaru kadzdzabu bi ayatina. Itu juga syarat. Gini. Tadi ini kita ulangi. Antum namanya siapa? Didi ya. Didi misalnya, Mas Didi. Jika Mas Didi datang, maka jika kamu senang tersenyumlah. Jika kamu tidak senang dengan dia, pukullah. Nah, jika Mas Didi datang itu syarat. Syarat. Fi'il syaratnya Mas Didi datang, datang. Jawaban syaratnya itu ada dua. Nah, di dalam dua jawaban syaratnya itu di dalamnya terkandung masing-masing syarat dan jawaban syarat, syarat dan jawaban syarat. Apa gimana sih? Jika Mas Didi datang, udah itu syarat pertama. Kemudian jawabannya gimana? Kalau kamu senang, lagi senang, senyumlah. Perkataan kalau kamu lagi senang itu syarat. Senyumlah itu jawaban syarat. Kalau kamu lagi enggak senang, maka pukullah dia. Kalau kamu lagi senang, enggak senang, itu syarat. Maka pukullah dia, jawaban syarat. Dan semua itu adalah jawaban terhadap syarat jika Mas Didi datang. Ah, ngerti? Jika Mas Didi datang. Dua. Ini jawaban syarat dua-duanya. Ini fi'il syarat. Di sini jika kamu suka maka pukullah. Jika kamu suka maka pukullah. Iya dah, enggak apa-apa, pukul aja. Jika kamu suka syarat, maka pukullah jawaban syarat. Di sini jika kamu tidak suka pukullah lebih banyak lagi. Jika kamu tidak suka itu syarat. Kepukullah lebih banyak lagi itu jawaban syarat. Paham enggak gitu? Kalau enggak paham ya masyaallah. Insyaallah paham. Nanti kita pahami dari ayat ini juga paham dengan sendirinya insyaallah. Fa imma ya'tiyanakum min huda. Ah, jika datang nanti petunjuk dariku, itu syarat, oke? Syarat. Kemudian jawaban syaratnya apa untuk syarat ini? Ada dua. Pertama, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu pertama. Kedua, mau pilih yang mana? Yang kedua apa yang pertama tadi? Yang kedua, jawaban syaratnya walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu jawabannya. Nah, di masing-masing dua jawaban syarat itu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu juga terkandung syarat dan jawaban syarat. Iya atau enggak? Makanya kita lihat faman tabi'a hudaya syarat. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu jawaban. Itu akibat. Efek kalau misalnya dia mengikuti petunjukku maka tiada rasa takut atasnya dan dia tidak pula bersedih. Ya. Nah, ini memahami Al-Qur'an kayak gini ya. Jadi ada syarat, jawab syarat. Syarat, jawab syarat itu dalam nahwu. Ya. Sebenarnya ini hal bersifat nahwu, nahwu ini. Pelajaran nahwu. Antum sedang belajar bahasa Arab. Tingkat bukan tingkat dewa tadinya. Ini enggak ada tingkat dewa sebenarnya. Kalau ada tingkat dewa berarti ada tingkat dewi. Ini tingkat biasa. Tingkat menengah biasa. Faman, fa di sini fa untuk jawab syarat. Maka barang siapa? Nah, ketika ada barang siapa kan man dengan man. Kalau kita katakan barang siapa yang beriman masuk surga. Barang siapa? Yang beriman fi'il syarat. Masuk surga jawaban syarat. Untuk mendapatkan jawaban maka harus melakukan fi'il syarat dulu. Apa? Beriman untuk mendapatkan surga gitu. Nah, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang tabi'a yatba'u artinya mengikuti. Itu hafalkan itu, kalimat hafalan. Kosakata hafalan. Tabi'a yatba'u, taba'an. Ada juga ittaba'a yattabi'u ittiba'an, bisa. Bedanya kalau tabi'a yattaba'u itu thulatsi mujarrad dalam sharafnya, ilmu sharaf. Kalau ittaba'a yattabi'u itu thulatsi mazid bi harfain. Baik. Barang siapa yang mengikuti tabi'ah hudaya, dari kata huda kemudian tambahin ya, domir mutakallim ya, yaitu jenis dia mudhaf. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, itu tadi fi'il syaratnya. Jawaban syaratnya adalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya fala khaufun alaihim. Apa artinya fala khaufun alaihim? Tidak ada kekhawatiran. Kenapa disebut khawatir? Dari bahasa Arab, dari kata khawatir. Khawatir itu pikiran, pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran. Makanya ada kitab Ibnu Jauzi namanya Sayyidul Khawatir, memancing ide, memancing pikiran. Ya. Di khawatir itu bal, itu pikiran. Pikiran. Hah? Bal atau khawatir itu pikiran. Makanya kadang-kadang orang Arab bilang, "Ma baluka?" begini-begini gini. Bal di sini bukan artinya baul. Baul itu kencing artinya. Artinya "Ma baluka?" apa air kencingmu? Bukan itu artinya. "Ma baluka?" artinya apa? What do you think? What do you think? Begini-begini-begini. Nah, jadi khawatir pikiran-pikiran yang kalau misalnya disandingkan dengan khauf itu adalah kecemasan, maka tidak ada kecemasan. Nah, dikatakan oleh para ulama khauf itu tidak terjadi kecuali untuk masa depan. Iya enggak? Khauf itu tidak terjadi kecuali berkaitan dengan masa depan, bukan berkaitan dengan masa lalu, enggak. Enggak. Ya. Jadi khauf itu bukan penyesalan. Khauf itu sesuatu yang dia tuh takut akan sesuatu yang akan terjadi pada masa depan. Fala khaufun alaihim. Berarti barang siapa kalau misalnya dia mengikuti petunjuk Allah, maka ya Allah akan membuat seorang hamba itu tidak takut dan bersedih baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya gini, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atasnya. Ia itu ketika nanti dia di akhirat tidak ada takut menghadapi apapun di akhirat. Nah, ini masa depannya udah cerah. Bagi siapa? Bagi yang tabi'a hudai, yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sering kali membaca fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sekarang kita pahami. Apa maksud dari fala khaufun 'alaihim? Maka tidak ada rasa khawatir pada diri mereka. Maksudnya rasa khawatir, rasa takut itu hanya dalam bahasa Arab, khauf itu hanya untuk sesuatu yang ada di masa depan atau akibat dari masa depan dan semacamnya, ya. Itu khauf. Seseorang misalnya dia miskin, kemudian misalnya enggak bisa ngapa-ngapain, enggak punya duit, enggak punya apa, kemudian ya saya tuh kayak enggak bakal nikah. Jadi saya jadi bujangan tua, bujangan laku, bujang lapuk dan sebagainya. Kemudian ya Allah, jadi apa nih saya? Nanti saya mati sendiri, nanti enggak bawa orang-orang dan sebagainya. Ya. Rasa takut itu khauf itu, khauf. Ya, khauf. Kemudian ada juga takhwif, menakut-nakuti. Ya, kita semua menakut-nakuti seseorang bukan dengan masa lampaunya, enggak, tapi yang akan terjadi. Oh ya loh, itu nanti di sana ada apa loh, itu nanti. Itu tentang masa depan. Bukan kita bilang, ayo lo dulu di situ ada apa lo, dulu di situ apa? Ya biarin dulu, nggak ada efek ya kan? Nah itu takhwif untuk masa depan, oke? Fala khaufun alaihim. Artinya apa? Orang-orang beriman mengikuti hidayah dari Allah itu nanti di akhirat itu dia akan selamat, tidak ada rasa takut terhadap apa yang di hadapannya. Safe. Karena orang-orang yang soleh itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti masirnya di mana? Yaitu jannah, akan diperlihatkan. Ya. Baik. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Nah, sekarang huzn. Nah, kalau misalnya huzn itu berkaitan dengan masa lampau. Ya. Iya gitu. Huzn, sedih. antum gak bakal bersedih tentang apa yang akan terjadi, enggak, karena antum gak tahu. Iya gak? Ya gitu. Misalnya kelak nanti anak sedih nih kayaknya, anak bakal miskin nanti. Sekarang gak punya duit. Kemudian kau pun punya istri, istri gak menghasilkan duit tapi menghabiskannya. Nah, anak bingung. Itu bukan sedih, itu takut itu. Ya, itu takut. Ya, jadi sedih itu berkaitan dengan hal yang sudah terjadi atau lampau. Ya itu. Nah, artinya apa? Orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia nanti di akhirat tidak takut terhadap apa yang akan terjadi karena dia sudah dikabarkan atau sudah mendapat isyarat bahwa saya tempat dia di surga, alhamdulillah. Dan lahum yahzanun, tidak sedih akan apa yang berlalu dari perlakuannya, dari kehidupannya di dunia. Itu maksudnya. Jadi nanti future-nya itu kan di surga. Dan past-nya itu, masa lampaunya, dunianya itu juga baik. Gitu. Itu normalnya seperti itu. Nah, sekarang kita pahami fala wala khaufun 'alaihim wala hum, itu maksudnya. Wala hum yahzanun, itu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Pahami baik-baik. Itu modal, itu modal yang sangat besar untuk mentadaburi Al-Qur'an, sangat besar itu modalnya. Karena sering kalimat ini digunakan atau dibaca. Nah, itu tadi udah. Jadi jawaban dari syarat, jawaban dari ittiba'ul huda adalah kita enggak merasa takut dan enggak merasa sedih. Ya. Itu baik itu di dunia maupun baik itu di akhirat maupun di dunia sebenarnya. So, kalau misalnya antum bersabar, atau kita bersabar misalnya, dan kita tawakal pada Allah, kita enggak takut. Dan kita enggak sedih atas apa yang dilakukan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Tawwab, ya kan? Kita pernah melakukan dosa misalnya, ya. Pernah melakukan dosa, ya. Kemudian kita mau bertobat. Kita bertobat. Orang yang benar mau bertobat itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kok bisa? Karena dia itu tidak takut dengan di hadapannya. Kenapa? Dia sudah taubat dan sudah menyerahkan diri kepada Allah, ya kan? Karena ketika sudah menyerahkan diri kepada Allah, nggak perlu takut sama siapapun. Siapapun bisa dihadang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada satupun yang bisa menghadang Allah. Nah, kemudian dia tidak merasa bersedih dengan apa yang pernah dilakukannya. Kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Ya, itu di dunia. Itu baru di dunia. Kalau misalnya kita masing-masing pernah merasakannya, alhamdulillah. Hal seperti ini, wow, indah sekali. Rasanya lezat, indah, plong semuanya, terbuka, enak. Apalagi di akhirat nanti. Ya, apalagi kalau di akhirat nanti. Jadi jawaban syaratnya itu mendapatkan kenikmatan seperti itu. Yang kalau misalnya di akhirat berarti udah pasti mendapatkan surga, tidak ada penyesalan. Nah, sekarang jawab syarat yang kedua. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayatku. Ya. Sebab di sini dua dibedakan, kufur dan mendustakan ayat-ayatku. Nah, karena banyak hal di sini kalau misalnya dibedakan kafaru wa kadzabu biayatina, ada isyarat juga bahwasannya. Tidak semua orang yang terlihat kafir, tidak semua orang yang tidak terlihat kafir itu tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Maksudnya ada orang terlihat tidak kafir, muslim, tapi mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang kafir dan juga orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Nah, di sini kan ada orang kafir. Kafir udah jelas. Tapi yang kadzabu biayatina, mendustakan itu, ada yang dengan lisan langsung, ada yang dengan lisanul hal. Lisan terbagi menjadi dua. Lisanul maqal dengan lisanul hal. Iya enggak? Lidah, lisan terbagi menjadi dua. Lisanul maqal. Lisanul maqal itu apa yang kita ucapkan? Lisanul hal itu gesture, gerak-gerik, attitude dan semacamnya, itu lisanul hal. Itu yang mewakili lidahnya. Kalau misalnya perempuan bilang, "Ih, sebel deh," gitu kan? Itu tanda-tanda seneng. Jadi lisanul maqalnya itu beda dengan lisanul hal. Itu perempuan. Iya. Jadi perempuan itu punya metode bahasa yang bagus dalam mentakit perasaan. Bagaimana cara mentakit? Jadi stressingnya itu ada. Kalau misal Quran dengan lam takit, dengan inna, dengan anna, dengan huruf-huruf. Kalau perempuan itu dengan sesuatu yang kontradiktif. Iya, biasanya kayak gitu. Metodenya kayak gitu. Iya. Kamu enggak apa-apa? Aku enggak apa-apa kok. Berarti ada apa-apanya. Ya. Langsung lupa nanti tentang apa kita ini. Walladzina kadzabu. Masyaallah. Lupa ana. Lupa. Nanti lah gambar. Walladzina kadzabu bi ayatina. Walladzina kafaru wa kadzabu. Sampai mana kita? Masyaallah langsung lupa ini. Walahum yahzanun tadi hafalkan khauf, rasa takut, dan juga yahzanun hafalkan, dan juga pemaknaan tafsirnya tadi digali lebih dalam lagi. Semua kadzabu di sini mendustakan. Orang-orang yang kufur dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah ashab, penghuni neraka. Na'udzubillah. Nar kita tahu neraka. Api, nar. Nah, sekarang ashab. Ashab itu jamaknya sahib. Ya kan? La tasubu ashabi kata Nabi SAW. Janganlah kalian mencela sahabatku, sahabat-sahabatku. Umum siapapun dari sahabat Nabi SAW. Falau anna ahadakum anfaqu mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa kata Nabi. Barang-barang siapa di antara kalian yang berinfak? Seorang dari kalian berinfak berapa? Uhudin dhahaban sebesar Uhud emas, sebesar Uhud gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim, enggak sampai semut mereka dari infaknya atau seharga apapun dari mut mereka. Wala nasifa setengahnya enggak. Ya kan? Nah, sekarang suhbah. Suhbah dan bahasa Arab itulah al-iqtiranu bisyai'i fi halatin ma fi zamanin ma. Yaitu iqtiran. Iqtiran. Korn. Kita punya korn. Atau bahasa Inggrisnya horn. Dari kata korn. Tapi bukan bayi metal itu bukan, itu korn beda lagi. Ada korn. Korn tanduk. Iya. Kenapa korn? Kenapa tanduk disebut kornun dalam English dalam Arabic? Ya korn. Kornul bakor misalnya, tanduk sapi misalnya. Korn dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris juga horn. Baik, iqtiran itu artinya selalu mendampingi, itu suhbah itu. Makanya disebut sahabat, sahabat Nabi. Enggak disebut zamilun nabi, enggak zumalaun nabi, enggak classmate-nya nabi, mate-nya nabi, enggak. Tapi ashabun nabi. Ya, sahabat-sahabatnya nabi. Kenapa? Karena selalu bermula zamah dengan nabi. Tetapi kemudian kan ada istilah dalam ahli hadis, sahabat didefinisikan sebagai yang bertemu dengan nabi dalam keadaan Islam dan bertemunya itu bertemu langsung meskipun sekejap. Ya, meskipun sekejap. Nah, ini ashabun nar, ashab di sini dimutlakan pada diidhofahkan kepada nar, yang menunjukkan bahwasanya mereka ini yang akan selalu berada di neraka, ya, yang akan selalu berada di neraka. Naudzubillah. Ashabun nar, sahibun nar, seperti antum punya sahibul bait, itu orang benar-benar dia bermulazamah pada bait itu. Mulazamah antum jangan maknai mulazamah itu artinya selalu berguru. Enggak mesti berguru pada bait, bukan. Tapi sini bermulazamah terus melazimkan diri padanya. Nah, kemudian sahibul hikayat, pemilik hikayat. Itu serial TV itu dulu. Sahibul hikayat di Ramadan ya. Kemudian sahibul ghor, yang tinggal di dalam gua misalnya. Ya. Jadi itu sahib. Jamannya ashab. Nah, ketika disebut ashabul jannah, ashabun nar lawannya. Ashabul jannah itu orang-orang beriman. Yaitu yang mereka khalidina fiha. Ashabun nar itu orang-orang kafir khalidina fiha. Walaupun orang-orang muslim kemudian ada yang masuk ke dalam neraka, namun mereka tidak dimutlakan padanya ashabun nar selamanya, enggak. Tapi ya finnar ketika itu kemudian kelak akan mendapatkan syafaat untuk diangkat ke surga. Jadi suhbah itu ada unsur dua hal, mulazamah dengan khultoh. Mulazamah itu artinya selalu lazim pada dirinya. Mulazamah, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat fulan, ustaz fulan, muridnya syekh fulan. Nah, itu layaknya yang seperti itu adalah yang bermulazamah dengan ustaz fulan, dengan syekh fulan. Tapi kalau misalnya cuma ngadirin kajian, kadang-kadang bolos-bolos, kemudian pas datang ke Indonesia menenteng gelar muridnya syekh fulan. Padahal di tanah Arab sana kadang-kadang aja ikutan muridnya syekh fulan. Itu enggak bisa kayak gitu. Itu kamuflase berarti itu kan? Enggak bisa. Atau misalnya nanti antum balik ke kampung antum, Yonas? Pamulang. Pamulang Jakarta? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Enggak, kampung yang jauh. Antum Padang. Ah, Padang. Misalnya antum di sini. Kemudian bolos-bolos. Kemudian mengklaim di Padang nanti muridnya Hasan Al-Jaizi. Siapa tuh? Gitu kan? Enggak ada yang kenal tuh, gitu kan? Sia-sia aja antum. Itu mulazamah, jadi benar-benar terus. Kau bisa syekhnya kemanapun diikuti. Syekhnya gerak di titeni gini, ngeliatin terus, ngeliatin apa gerak geriknya, ya seperti keifo. Kemudian khultoh bercampur benar-benar dia sama dia terus. Itu yang asli sahabat seperti itu, ya secara bahasa. Yang itu adalah kamalus suhbah, itu adalah yang paling sempurna dari persahabatan. Baik. Makna ayat 38 sampai 39 secara umum. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sesudah setan menggoda Adam dan Hawa. 148. Hawa namanya tidak pernah disebut secara langsung di atau terang-terangan dalam Al-Qur'an, tapi ia disebut dengan kata zauj. Kita sudah pelajari mana zauj kemarin? Itu wajib dihafal enggak? Ya, apa artinya zauj? Pasangan, oke. Okay. Bahkan kalau misalnya bukan enggak mesti berkaitan dengan seks. Ya. Kadang misalnya ada dua tangkai, itu zauj itu. Iya. Tapi ketika kita berduaan misalnya jangan sampai orang menyebutnya zauj itu. Namun di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa ia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ada pendapat lain bahwa saya maksudnya dari khuliqa min dhilli Adam, maksudnya bukan diciptakan dari tulang rusuknya begitu saja. Dari unsur tulang rusuk, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini masalah khilafiyah terhadap pemahaman terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang di sini dikatakan bahwasanya Adam Hawa, Siti Hawa alaihissalam itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam tanpa kesadaran dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Adam alaihissalam merasa adanya kesepian, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan adilnya dan dengan kudrahnya yang maha kuasa menciptakan Siti Hawa tanpa di rasakan atau tanpa diprediksi oleh Adam alaihissalam. Ya. Jadi kalau misalnya antum sekarang merasa kesepian, antum di sini mukhatabnya yang belum punya, ya nanti insya Allah ada waktunya, ya. Ada waktunya. Jangan merasa kesepian terus. Makanya disebut tulang rusuk. Kenapa? Dila. Kalau dikerasin hancur. Ya menunjukkan apa menunjukkannya? Mudah rapuh. Iya enggak akhwat. Ini tulang rusuk misalnya kalau misalnya mendengar penjelasannya Syekh Mustafa Al-Adawi, yang beliau berpendapat bahwasanya tidak dari unsur tulang rusuknya, melainkan ini adalah kiasan, kata beliau hafizahullah, itu tolong dikasih tahu. Kata beliau hafizahullah, itu adalah kiasan bahwasanya perempuan tercipta dari tulang rusuk, maksudnya dia ibarat tulang rusuk yang kalau misalnya dikeraskan patah. Kalau misalnya dihaluskan, mencipta apa, bengkok? Atau asalnya perempuan itu bengkok? Bengkok bukan berarti bengkok gini dia, enggak, tapi maksudnya ada kebengkokan dalam perempuan yang harus diisi dan diperbaiki oleh laki-lakinya. Oleh karena itu laki-laki murabbi di sini. bukan murabi hakikat urfiah yang itu, bukan. Laki-laki harus mentarbiah perempuan, bukan sebaliknya, perempuan mentarbiah laki-laki. Supaya perempuannya menjadi lurus yang tadi bengkok. Iya enggak? Itu maksudnya. Jadi laki-laki yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Karena rijal lah yang bisa meluruskan perempuan yang bengkok-bengkok itu. Ya. Ini bukan penghinaan sebenarnya, tapi memang yang namanya laki-laki pun juga sebenarnya kurang tanpa perempuan. Dan perempuan kurang tanpa laki-laki. Iya enggak? Bahkan tiada laki-laki yang hebat, pasti ada perempuan di balik itu. Iya enggak? Makanya kalau antum, kalau kita belum punya perempuan, belum hebat kita. Makanya harus harus cepat-cepat punya sebenarnya. Hikmah yang ada dalam hal ini yaitu tidak penyebutan oleh Allah bahwa harga diri muruah seorang suami biasanya tidak ingin istrinya disebut dengan namanya. Gak ingin. Kalau antum, wahai Salman, atau punya istri namanya Salma, Salma, atau Rahma, atau Rahmat, punya istri namanya Rahma, itu gak mau disebut istri di depan umum. Gak mau. Ya itu ada isyarat seperti itu. Karena itulah penyebutan kaum wanita dalam Al-Quran cukup diukurkan pada penyebutan kaum laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu makmum, makmumah, ya. Layaknya seperti itu, bukan menjadi imam. Imam itu laki-laki. Kalau imamnya perempuan, menjadi imamah nanti. Gak ada, gak bisa. Iya. Jadinya kerudung nanti. Imam. Sehingga keduanya makan buah pohon yang terlarang, maka dia memerintahkan kepada mereka serta iblis untuk turun ke bumi. Semua yang diperintahkan. Dalam riwayat Ibnu Abbas dan para salaf lainnya juga ada hayyah, ular yang diperintahkan untuk turun. Allah Ta'ala menyatakan kepada mereka, apabila datang kepada mereka petunjuk darinya, maka hendaknya mereka mengikutinya. Syaf di sini, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu adalah khobar. Tapi mana insya sebenarnya? Khobar, ya benar khobar, sekaligus insya bahwasanya perintah bagi semuanya untuk mengikuti petunjuk. Meskipun iblis yang sudah jelas Allah Subhanahu wa taala laknat, yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia akan sesat terus, tetap dia mukallaf dan menanggung dosanya. Jadi orang-orang kafir itu menanggung dosa tidak mengikuti hidayah. Walaupun sudah Allah catat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim. Tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk mengikuti hidayah dan tidak menyimpang darinya agar mereka merasakan aman dan bahagia. Tak ada rasa ketakutan maupun kesusahan. Allah Ta'ala juga memberi ancaman kepada mereka yang ingkar dan mendustakan Rasulnya, tidak mau beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan kekal di dalam neraka selamanya. Baik, itu ada hadis tentang penghuni neraka. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini, dua ayat ini adalah, kemaksiatan dapat menyebabkan kesengsaraan dan terhalang dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Poin ini, poin ini, efek-efek kemaksiatan itu bisa antum dapatkan lengkap, sangat lengkap di kitab Al-Jawabul Kafi Karim Al-Qaim atau Adda wa Dawa, sama aja kitab itu. Al-Jawabul Kafi dengan Adda wa Dawa itu sama kitab. Efek kemaksiatan itu apa dan semacamnya. Bahkan nanti beliau rahimahullah menjabarkan masalah tentang homoseksual dan semacamnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada kitab yang memabukkan kita tentang jabaran cinta dan semacamnya, itu kitab Raudhatul Muhibbin kalau beliau. Tapi ada juga kitab yang menjabarkan tentang hal itu, tentang cinta juga, tentang maksiat dan semacamnya. Kitab Ad-Dawa. Ada juga kitab juga tentang kolbu itu, mikarnya beliau juga satu lahfan, dua jilid, Arabiknya, Indonesia satu jilid itu barang. Tapi yang paling keren Fawdul Fawid insyaAllah. Yang kedua, mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasul SAW adalah faktor keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan berpaling dari keduanya akan menyebabkan ketakutan, kesusahan, kesengsaraan dan terhalang dari rahmat Allah. Udah, ini mutlak, ini benar sekali. 3. Kekafiran dan mendustakan kebenaran dapat membawa seseorang untuk menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi ini ada beberapa mungkin ikhwan yang baru datang sekarang, bahwasanya mungkin yang belum tahu, ini kajian nanti jam 9:30 insyaallah kita mulai bulughul maram seperti biasa, dan juga jam 11 kurang 15 juga dimulai fawaidul faid. Dan juga kajian ini bukan kajian coba-coba, bukan kajian pasang telinga. Ini kajian pasang telinga, mata, hati, pikiran, jiwa dan raga. Kalau misalnya belum dapat silabusnya, ini silabusnya sedikit, tapi insyaallah pekan depan kalau ada yang baru silakan diperbanyak ya, dan dibagi-bagi. Ada silabusnya, ada jadwalnya, ada tema-tema setiap pekannya itu apa saja, ada juga hafalannya dan wajib menghafal. Karena dibalik hafalan antum misalnya menghafal ayat, satu ayat antum hafal nanti faidul faid, ada hafalan ayat, setiap hafalan, setiap antum mengulang itu pahala makin bertambah, masya Allah. Begitu juga ketika menghafal hadis, jangan kira kalau menghafal hadis wah satu huruf nggak dapat, dapat pahala. Kalau antum benar-benar ikhlas, dapat pahala, tetap besar pahalanya. Ya, niatkan benar-benar untuk mencari ilmu. Kata para ulama, al ilmu bil hifz. Ilmu itu dengan hifz. Hifz itu artinya safe. Safe itu menyimpan. Kenapa disebut safe? Karena bakal menjadi safe, aman. Orang kalau misalnya ilmu, mencari ilmu, ikut kajian, rajin, nggak punya hafalan sedikit pun, nggak bakal aman. Dia mau ngomong ke masyarakat, gak punya dalil. Dalilnya terjemahan atau dalilnya kata Ustadz Fulan. Ya, kita sering kali mengejek, oh, orang-orang itu yang mengikuti tradisi itu biasanya kata Kiai Fulan, kata Habib Fulan. Kita sendiri sering kali gitu. Padahal kita sendiri sekitar kita orang-orang kita juga. Itu kata Ustadz ini, Ustadz Kibar misalnya. Ustadz Kibar berkata begini. Sama aja itu. Tapi kemudian kita bilang, kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Oke, hafalkan yang kita mampu. Nah, anda yakin di sini yang antum mampu itu adalah yang antum mampu. Anda yakin itu mampu semua. Sepekan 2 hadis atau 3 hadis atau tambah 2 ayat atau tambah misal doa atau tambah kosa kata. Insya Allah ini kajian ini bukan kajian antum datang kadang-kadang terus nggak mau lagi datang karena ngambek, frustrasi, tertekan, depresi dan semacamnya, enggak. Kalau misalnya memang tertekan ya sudah, cari kajian yang ringan. Tapi kalau misalnya mau cari yang paling lengkap, insya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi yang mencukupi. Ilmu syar'i kan terbagi menjadi banyak hal. Paling tinggi tauhid, akidah. Ada enggak di kita akidah? Bukan kita baru belajar akidah barusan? Baru belajar akidah. Faidul faid kita belajar tauhid enggak? Belajar tauhid. Kemudian ada Al-Quran, ya kan? Kita belajar tafsir kayak sekarang. Tafsir yang belajar. Kemudian ada hadis. Kita belajar hadis ya? Belajar hadis. Kemudian kita belajar usul fikih. Pernah kita belajar usul fikih? Pernah. Udah berlalu. Yang baru-baru belum tahu. Kemudian belajar fikih. Belajar fikih nggak kita? Belajar fikih. Kita harus bisa bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab nggak? Belajar bahasa Arab. Nggak sadar kan? Baru sadar sekarang. Kalau misalnya formatnya udah alhamdulillah, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya meninggalkan majelis ini ya rugi. Insyaallah rugi. Kalau misalnya enggak ada yang lebih baik ya. Tapi kalau misalnya ada yang lebih baik silakan. Cuma ini antum bersyukur dengan adanya hafalan. Masih muda rata-rata, baik yang muda ataupun yang tidak muda dan semacamnya, dalam soal ilmu itu semua sama. Yang terpenting keikhlasan antum, istiqomah antum, ketekunan antum, dan ikhlasnya benar-benar. Ya, insyaallah ta'ala. Baik, ada pertanyaan? Ya. Jangan berat-berat, anak belum tentu menjawab. Itu satu dulu. Enggak, nanti yang lupa soalnya. Itu dulu ya. Nanti ini lagi nanya. Jadi pertanyaannya dari saudara Abu Fulan Al-Fulani, beliau berkata, aku lupa namanya. bagaimana kalau kita mentadaburi Al-Quran, kapan kita memakai hajat urfiah atau lughawiyah atau syariah dan semacamnya, itu disesuaikan dengan kapabilitas masing-masing. Kalau misalnya belum bisa atau belum banyak pengetahuan, itu gak bisa dia membedakan mana ini hakikat apa ini. Makanya untuk menuju bisa kemampuan seperti itu membedakan, mengklarifikasi antara hakikat ini, hakikat itu, ketika membaca Al-Quran atau hadis, itu harus memperbanyak membaca kitab-kitab tafsir untuk Al-Quran dan kitab-kitab syarah untuk hadis. Tafsir Al-Quran seperti kitab-kitab yang agak panjang, ya, seperti tafsir Al-Isar mungkin. Dilatih terus, karena itu hal semacam itu terbentuk dengan sendirinya. Dari akhwat rumah hantu. Kok? Ya, ini nanti ya selain. Begitu, jadi dilatih terus dan juga terus mempelajari usul fikih. Jadi hal tersebut, itu hal yang seperti itu hal yang sendirinya nanti. Ketika sudah banyak perbendaharaan bacaan, kemudian sudah terbentuk di sini, dan juga dia membacanya bukan sebulan sekali membaca, sebulan belajar, enggak, tapi konsisten tiap hari, itu akan dengan sendirinya dia membentuk malakahnya itu ada. Makanya kita punya kajian itu kalau bisa rutin tiap hari. Jangan sepekan sekali, dan itu pun kajiannya aura-auran, enggak tahu jelas temanya beda-beda. Makanya terbentuk, akan terbentuk. Karena kalau misalnya terbentuk dan formatnya seperti itu, itulah format ulama, nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Sehingga punya malakah. Begitu caranya. Jadi emang enggak bisa sekarang kalau misalnya antum baru mengenal 5 bulan baru ikut tafsir, 5 bulan itu enggak bisa, atau baru belajar usul fikih tahun sekarang, itu enggak bisa langsung. Ya. Kemudian juga banyak-banyak membaca kitab-kitab fikih kalau misalnya antum memang mau mengetahui hakikat syar'iyah dan semacamnya, ya. Banyak membaca kitab fikih, dan tiap-tiap bab itu kan awal-awalnya banyak ini secara bahasa haid, misalnya secara bahasa artinya sayalan atau mengalir, ya. Kemudian secara istilah artinya begini. Sering-sering membaca itu. Terbiasa dengan membaca itu, akan terbiasa nanti dan terbentuk dengan sendirinya untuk mendistinguish atau membedakan antara ayat ini dan itu. Jadi bagaimana caranya? Caranya enggak ada. Caranya adalah konsisten antum terus menuntut ilmu. Karena dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan antum ilham. Dan itulah yang dirasakan para ulama. Kadang kita bilang, gimana sih cara metode yang belajar yang baik? Enggak ada metode belajar yang baik itu, sebenarnya susah. Tiap orang tuh beda-beda. Belajar metode belajar yang baik itu tiap orang beda-beda. Jadi apa yang antum suka gitu lah. Itu antum tekan itu. Antum suka tafsir, tekan tafsir. Antum suka balaghah, tekan balaghah. Mana yang antum condong kepadanya? Antum enggak suka apa-apa? Enggak usah hidup kok gitu. Nah, apa yang antum condong gitu? Antum suka fikih, tekan di fikihnya. Ya, benar-benar giat di fikihnya. Nah, karena itu modal. Ya, apalagi kalau udah sampai hobi, ya, kesenangan, wah itu bakal lebih mempercepat lagi karena mungkin bakatnya di situ. Ya. Jadi kalau misalnya antum bertanya, pengen sekali memahami hakikat lughawiyah, bisa benar-benar membaca kitab-kitab turats ulama dengan lancar, mengetahui maksud-maksudnya, itu tekan di hal itu. Maksudnya force it, benar-benar diri antum untuk hal itu. Jangan setengah-setengah, jangan letoy, jangan loyo. Insyaallah akan dengan sendirinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya penjelasan tadi. Insyaallah ada manfaat. Teruskan. Apa di balik itu? Enggak, dua-duanya jumlah ismiyah. Kenapa bisa gitu? Antum lihat. La khaufun 'alaihim. Itu jumlah ismiyah kan, benar kan? Ya, oke. Okay. La khaufun 'alaihim. Coba la-nya dihapus misalnya. Iya, la ini la dihapus. Khauf, rasa takut, isim. Ya kan? Oke. Okay. Itu kan kenapa antum bilang jumlah ismiyah, karena diawali dari khauf, isim, ya kan? Kemudian lahum yahzanun bukan jumlah ismiyah. Ismiyah itu. Iya. Yeah. Karena diawali dengan hum. Nah, hum di sini dia bukan fa'il, i'rabnya. Dia bukan fa'il. Nah, kemudian barulah di sini dia aslinya seperti mubtada. Ya kan? Kemudian ada yahzanun. Itu ya fi'il, tapi dia dalam jumlah fi'il itu itu dalam posisi khobarnya. Jadi dua-duanya sebenarnya sama. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Cuma memang ada perbedaan susunan. Kenapa kok la khaufun 'alaihim lahum yahzanun? Itu ana enggak bisa menilik hikmah di balik itu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada kemungkinan wallahu a'lam, wallahu a'lam. Enggak tahu. Ada lagi? Iya, apa itu? Kenapa mimba itu bukan mimba di? Nah, ya, buat apa-apa deh. Kenapa mimba adu? Karena, kenapa dimarfu'kan mimba adu? Karena ada yang mahzuf setelahnya. Ngerti maksudnya? Ayatnya gimana? Hmm? Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amin qabl wa utubihi mutasyabiha. Wa qulu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ya. Oh itu udah pernah ana jelasin itu. Antum enggak masuk kore. Hah? Syati. Tafsir As-Sa'di. Di tafsir Al-Azhar belum dijelasin. Lupa mungkin. Qalu hadza alladhi ruziqna min qabl min qablu kan? Kenapa min qablu? Kenapa bukan min qabli? Kalau misalnya min qabli artinya dengan sebelum. Enggak, ini min qablu. Kenapa? Karena setelah qablu itu seharusnya ada kalimat dan kalimat itu dihapus. Artinya apa? Min qablu artinya apa sih? Sebelumnya. Ya. Sebelumnya di sini kembali ke apa? Sebelum apa? Gitu kan? Nah, ini adalah yang dirizkikan kepada kami sebelum kami masuk ke surga ini. Nah, ketika kami masuk ke surga ini, kalimat tersebut dihapus, maka kemudian dipresentasikan, diwakilkan oleh dhammah dalam qablu. Contoh lain misalnya, ini anak kasih contoh yang simpel. Doroba Azhar akhahu. Li'annahu sakharahu li'annahu hajahu min qabl. Maksudnya apa, ngerti enggak? Azhar daraba Azhar akhahu. Azhar memukul saudaranya. Kok contoh-contoh anak dari enggak bagus-bagus ya? Azhar memukul saudaranya. Li'annahu karena saudaranya itu hajahu mencemooh Azhar min qabl, semenjak sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum memukulnya. Amin min qabli, asli min qabli an daraba Azhar akhahu. Jadi berulang-ulang. Bisa dipahami enggak sebenarnya? Ya, alhamdulillah. Sebagian besar enggak bisa memahaminya. Nah, Anda melihat aura kepintaran itu ada di sini. Tenang. Antum mau bertanya tadi kayak. Enggak, ini ada lagi yang bertanya? Iya, ya. Saya membaca buku yang sepertinya beraliran Mu'tazilah. Yang mengatakan Nabi Adam tidak tinggal di surga yang di langit, tidak tinggal di surga yang di langit. Dalam buku itu juga disebutkan bahwa iblis adalah golongan jin yang diselamatkan malaikat saat pemberian hukuman akibat jin merusak bumi. Jadi jin itu khalifah sebelum manusia. Saya pikir itu dongeng aja. Saya dongeng itu pikiran aja. Tapi ada kajian yang saya ikuti mengatakan itu berasal dari tafsir Ibnu Katsir. Benarkah? Benar. Iya. Bukan tafsir Al-Kathir aja, tafsir Al-Aisar. Ini yang pernah kita bilang kan? Nah, ini akhwatnya enggak masuk berarti nih. Pernah kita bilang enggak? Ingat enggak? Hah? Enggak, tapi kalau misalnya Nabi Adam tidak tinggal di surga yang di langit, enggak. Itu tidak pernah kita katakan sih. Tapi yang ini ana wallahu alam, Nabi Adam tidak tinggal di surga yang di langit, ana enggak tahu pendapat siapa ini. Tapi kalau misalnya iblis itu tadinya adalah golongan jin yang membuat kerusakan di muka bumi dan dulunya adalah yang tinggal di muka bumi sebelum Adam. Nah, itu ada tafsirannya dari para salaf. Ya. Tapi itu cenderung Isra'iliyat. Tapi adapun jin yang diselamatkan malaikat saat pemberian hukuman itu ana enggak tahu. Sebelum kita juga mengatakan itu Mu'tazilah atau bukan, layaknya kita mengenal apakah ini memang benar ada pendapat seperti ini gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya memang saudari ini merasa dia itu lebih ke Mu'tazilah, ya mungkin. Wallahu a'lam. Biasanya orang-orang seperti ini mereka lah yang mencari-cari hal-hal yang ghorib seperti ini. Kemudian mencari-cari permasalahan-permasalahan seperti ini dicari-cari. Yang kemudian gak melahirkan ketakwaan sama sekali. Nah, berasal dari tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam, belum ada baca yang tafsir Ibnu Katsir untuk ayat-ayat ini. Benarkah? Ada benarnya juga. Dari segi ada periwayatannya dari para salaf ada. Buah khuldi itu wujudnya tidak ada, hanya sebuah perumpamaan. Bagaimana yang sahih, yang sahihnya adalah itu ada. Yang artinya buah khuldi, apa arti khuld? Keabadian. Khuld itu penamaan dari iblis. La'natullah alaih. Penamaan dari iblis. Jadi nama asli buah itu bukan khuld. Yang udah kita bilang waktu itu, udah kita katakan. Makanya masuk akhwat. Hah? Masuknya jangan occasionally aja, masuknya always. Ya, 100%. Jadi buah khuld itu artinya khuld keabadian. Dan iblis menelaah Adam alaihi salam dan zaujnya itu menyukai yang namanya keabadian. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu menelaah kolbu makhluk insan sebelum menggodanya. Dia senangnya apa? Kalau dia senangnya dengan lawan jenis, maka dia akan menggoda dengan lawan jenis. Itu makanya iblis kemudian menelaah, oh ini suka kepada yang kemudian. Dan maharimullah, hududullah, yaitu batasan-batasan dari Allah, supaya pohon ini enggak dimakan buahnya, jangan didekati bahkan la taqrabu hadhihi syajarah, ya kan? Kemudian iblis tahu itu, oh dimatchingkan dengan perasaan dia. Dicocokkan. Ini dilarang dan perasaan dia maunya apa? Dia suka keabadian. Ada apa yang dia suka? Kemudian ini yang dilarang. Jadikan yang dia suka itu cocok dengan yang dilarang. Nah, itu kan setan kayak gitu model metodenya. Nah, akhirnya buah khuldi itu dari iblis, syajaratul khuld. Itu janji dari iblis bahwa ini khuld ini menjanjikan, maka tergodalah Adam alaihi salam dan Siti Hawa dan zaujnya. Akhirnya memakannya. Makanya para ulama salaf mereka berbeda pendapat mengenai buah apakah itu. Jadi nama buahnya bukan buah khuld. Dan buah tersebut buah yang hakiki di surga, bukan buah majazi, bukan perumpamaan semata. Salah kalau misalnya bilang perumpamaan semata, maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an? Enggak, kita enggak bisa mengatakan sesuatu itu majaz sebelum ada dalilnya. Maksudnya perumpamaan. Majaz atau perumpamaan enggak, sebelum ada dalil yang menguatkan itu. Dan ini enggak ada dalil yang menguatkan bahwa itu majaz. Justru ini khabar yang berkali-kali Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Maka buah khuld itu adalah khuld, nama penamaan dari iblis. Adapun nama buahnya seperti apa dan sifatnya seperti apa, maka yang lebih afdol adalah tawakuf sebagaimana kata Al-Qurtubi rahimahullah taala. Ada yang mengatakan dari para salaf itu buah kurma, ada yang mengatakan dari para salaf itu buah anggur, ada yang mengatakan dari salaf itu buah ini buah itu. Yang lebih tepat juga pendapat At-Tabari, enggak usah dibahas lebih lanjut seperti apa, karena ibrohnya bukan di situ. Seperti yang kita bilang, kalau misalnya pun buah kurma itu enggak ada kekhususan tertentu, berarti kita menjauhi kurma karena kurmalah yang membuat Adam terjatuh ke, enggak ada faedah. Ya. Nah, adapun yang seperti ini perumpamaan, bukan perumpamaan, ini hakiki, bukan majazi. Hakiki beneran nyata dan wajib kita percayai, wallahu a'lam. Wis, udah? Ya. Anda jawab ya atau tidak aja. Ya enggak. Ya, aduh. Allah. apa? Yang tidak lebih besar. Lebih besar dari godaan siapa? Iblis. Ya, iblis itu caranya menggodanya dengan cara itu. Intinya gini ya, itu keumumannya, karena orang tuh beda godaannya. Orang tuh beda-beda godaannya. Tapi secara keumuman, fitnah untuk Bani Israil dan ini wanita, ya kan? Secara keumuman, karena itu tabiat basyari, ya. Karena itu yang disukai basyar, kan? Dan ada yang larang. Kemudian dimencingkan antara yang dia sukai dengan yang dilarang. Nah, itulah susahnya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena memang susah kalau misalnya udah main perasaan kan itu. Memang susah. Ya. Kenapa? Kenapa paling besar? Karena memang kita ujung-ujungnya hidup menuju ke sana, ya. Ujung-ujung ketika seseorang udah dewasa itu pasti pikirannya ke sana. Nah, ketika setan tahu pikirannya ke sana, maka itulah yang digoda. Di sisi itulah yang digoda. Begitu. Udah itu jawabannya. Terus yang antum bertanya itu maunya apa? Kenapa enggak harta? Kenapa enggak? Itu makanya orang-orang beda-beda. Tidak semua orang itu suka untuk menjadi kaya, enggak. Tapi semua orang suka dengan lawan jenis. Bahkan beberapa darinya suka dengan sesama jenis. Iya enggak? Jadi ini common sense-nya, semuanya. Ya. Semuanya seperti itu. Nah, godaan terberat untuk perempuan juga laki-laki. Selain harga diskon. Ya. Jadi masing-masing ada. Ada sebagian yang memang dia benar suka wanita, tapi ternyata kondisinya menyebabkan dia lebih menyukai harta daripada wanita, ada. Misalnya karena miskin. Kemudian pengen dapat harta. Akhirnya setan menghembuskan untuk lebih konsentrasi pada godaan harta. Ada politik, misalnya orang politik lebih ke pangkat, kemasyhuran, pamoritas. Tapi keumumannya tetap yang untuk godaan lawan jenis itu lebih besar porsinya, selalu ada. Anda kurang puas kan? Ya udah. Karena Anda memang tidak ada niat untuk menjawab memuaskan. Karena tadi udah syukur Anda tidak menjawab tidak dan ya. Ya. Insya Allah di kesempatan lain, karena ini emang udah kita mengambil waktu istirahat yang banyak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhwat, ada berapa jumlahnya sekarang? What? Akhwat? 20-an. Oke. Okay.